Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita kemarin sampai pada pembahasan atau masuk pada pembahasan wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Yang syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah. Dan beliau bawakan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ikhwati billah, pada bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat perbuatan yang paling buruk dalam Islam, dan inilah larangan yang terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau menjelaskan tentang masalah asyirku billah, sebagaimana ketika beliau juga menjelaskan tentang at-tauhidu, beliau mengambil jenis syirik yang paling inti, yaitu asyirku fi uluhiyatillah atau syirik dalam hal uluhiyah. Karena inilah asal daripada kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sebagaimana tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat, maka sesungguhnya syirik juga dalam perkara rububiyah. Yaitu syirik dalam perkara rububiyah, syirik dalam perkara uluhiyah, dan syirik dalam perkara al-asma wa sifat. Syirik dalam perkara rububiyah, yaitu dia menisbatkan kepada makhluk apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi para ulama tentang masalah syirik, tasfiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Coba ulangi. Tasfiyatu. Tasfi. Ya. Yeah. Tasfiyatu ghairillahi billah taswiyatu ghairillah fi ma huwa min khasaisillah. Coba ulangi. Iya, yang artinya menyerupakan selain Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Menyerupakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan ikhwan, apa itu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Yang merupakan kekhususan Allah adalah rububiyatullah, uluhiyatullah dan asma wa sifatillah. Ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka menyekutukan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah, artinya mereka menyerupakan Allah dalam perkara-perkara yang itu merupakan hak khususnya Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sehingga syirik dalam hal rububiyah diantaranya keyakinan mereka bahwa selain Allah itu bisa menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, bahwa selain Allah itu mengatur alam jagat raya sebagaimana Allah mengatur alam jagat raya, selain Allah itu bisa menimbulkan madarat atau mendatangkan manfaat sebagaimana Allah adalah ad-dar dan an-nafi dan seterusnya. Apabila itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dengannya. Demikian pula seluruh ibadah itu adalah hanya haknya Allah. Dan apabila kemudian ini dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Demikian pula dalam hal uluhiyah, dalam hal asma sifat. Mengetahui yang gaib itu merupakan kekhususan Allah. Apabila dia yakini ada selain Allah itu yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Subhanahu wa taala alimun, dan juga hamba dikatakan alim. Apakah berarti ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Hamba dikatakan alim, berilmu. Allah juga dikatakan alim, berilmu. Apakah ini berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Insyaallah tidak. Insyaallah tidak. Ya, apabila keyakinan itu memiliki makna bahwa ilmunya para hamba itu meliputi segala-galanya sebagaimana ilmunya Allah, maka dia telah melakukan perbuatan asyirku billah. Akan tapi kalau kemudian alimnya hamba itu sesuai dengan keadaan makhluk, yang dia sesuai dengan kelemahannya, ilmunya diawali dengan kebodohan, kemudian ilmunya mengalami kelalaian, kemudian ilmunya terbatas dan seterusnya, maka dia tidak dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kesyirikan itu apa? Apa tadi syirik? Apa ikhwan tadi syirik? menyamakan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah SWT, sehingga apabila itu hanya sama dalam hal nama, akan tetapi berbeda dengan hakikatnya, maka dia tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Akan tapi ketika Syekh mendefinisikan syirik cukup dengan menyebutkan syirik dalam hal uluhiyah. Asyirku da'watu ghairihi ghairillah atau da'watu ghairihi ma'ah. Syirik adalah berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah SWT, atau dia beribadah kepada selain Allah selain dia beribadah kepada Allah SWT, maka ini adalah definisi kesyirikan. Kenapa Syekh mencukupkan dengan tauhid atau syirik uluhiyah? Karena seandainya orang itu memiliki keyakinan tentang rububiyah Allah dengan benar, akan tetapi dia menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, maka tauhid rububiyahnya tidak bermanfaat. Tauhid rububiyahnya tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga cukup beliau mendefinisikan syirik pada tauhid atau pada syirik uluhiyah. Barang siapa yang dia memiliki keyakinan-keyakinan yang benar tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, maka keyakinan dia tentang rububiyah Allah tidak bermanfaat. Keyakinan dia tentang rububiyah Allah tidak bermanfaat. Demikian pula seandainya dia memiliki keyakinan-keyakinan yang benar tentang sifat-sifat Allah, akan tapi kemudian dia menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, maka tidak berguna keyakinan dia berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian definisi kesyirikan secara singkat. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau katakan bahwa syirik ini merupakan a'zamu mana Allah anhu, karena memang itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan itu pula yang disebutkan Nabi di dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru ay yusraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan dengan kehendaknya Allah mengampunkan dosa selain syirik. Kemudian Allah juga menamai syirik merupakan inna syirika la dzulmul adzim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang inna man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Orang yang barang siapa yang mereka menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Ini ayat-ayat di antaranya yang menunjukkan betapa sangat keji dan buruknya syirik. Dan Allah jadikan perbuatan syirik ini nuklirnya gunung kebaikan. Antum seandainya memiliki kebaikan bergunung-gunung, kebaikan yang sangat banyak, maka begitu Anda melakukan perbuatan asyirku billah, maka syirik Anda bagaikan nuklir yang meratakan semua gunung kebaikan yang Anda miliki. Lain asyrakta layahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Maka kesyirikan ini paham ada perkara yang sangat berbahaya bagi agama seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga beliau mengatakan tentang syirik ini dengan a'zamu dzunub, dengan akbarul kabair, dosa yang paling besar. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Anta ja'ala lillahi niddan, kamu membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi ketika mengkhabarkan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku khabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Al isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bagaimana menjadikan kesyirikan perbuatan yang jangan pernah Anda lakukan walaupun Anda dipotong-potong tubuhnya, walaupun Anda dimutilasi. La tusyrik billah walau qutilta atau qutita, jangan Anda menyekutukan Allah walaupun Anda dipotong-potong. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan perkara yang dilarang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang akan menghancurkan seluruh amal-amal kebaikan manusia. Dosa yang tidak akan diampunkan Allah selamanya kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya. Maka ini adalah di antara mengapa dikatakan oleh beliau bahwasanya wa a'dhamu ma na'allahu an usyriku, dan perkara yang paling dilarang oleh Allah yang terbesarnya adalah kesyirikan. Ikhwani billah, syirik pertama kali muncul di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Dan ini menunjukkan asal manusia adalah at-tauhid, di atas tauhid, dan syirik itu merupakan barang bid'ah, barang baru yang muncul kemudian. Tidak sebagaimana teorinya orang-orang kafir yang tidak mengenal agama, manusia asalnya adalah animisme, dinamisme, kemudian politeisme, kemudian monoteisme yang merupakan evolusi keyakinan manusia, sebagaimana mereka memiliki teori yang rusak pula tentang jasad manusia. Manusia asalnya ketek, kera, kemudian mengalami evolusi sampai menjadi Anda. Sedangkan Allah menerangkan yang lain tentang keadaan manusia, penciptaan manusia, sebagaimana pula tentang keyakinan manusia. Manusia asalnya adalah di atas tauhid, bukan di atas syirik, di atas tauhid. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam di atas tauhid, baru terjadi kesyirikan pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh, yang kemudian ketika telah tersebar kesyirikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh untuk memberantas kesyirikan dan mengembalikan kepada tauhid. Sehingga dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baina Adam wa Nuh asyratu qurun, antara Adam dengan Nuh adalah 10 qurun. Antara Nabiul Adam dengan Nuh ada 10 qurun. Qadibillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang talibul ilmi adalah mujahid. Seorang talibul ilmi adalah seorang mujahid. Mujahid itu kalau dia ke medan perang, apa yang dibawa ikhwan? Mujahid kalau walaupun pendekar, kalau dia maju ke medan perang dibawa apa? Ya pedang, senjata, dan sebagainya. Talibul ilmu mujahid. Yang dibawa apa? Hah? Ya, catatan dan pena. Itulah yang dilakukan oleh para imam-imam. Mereka kemana-mana membawa catatan dan pena, membawa buku dan pena. Bahkan Imam Syafi'i suka gresek-gresek kertas di perkantoran-perkantoran sekedar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan karena beliau saking miskinnya, saking tidak punyanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan kita dimudahkan untuk mengikat apa yang kita buru. Karena sebagaimana kata para ulama, al-ilmu qaidun. Ilmu itu adalah binatang buruan, adalah buruan. Dan wa qayiduhu ini al-kitabah. Ilmu telah buruan, al-ilmu saidun. Ilmu adalah buruan dan pengikatnya adalah al-kitabah. Maka qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ini adalah nasihat para ulama. Karena kita tidak sekelas al-imam al-Bukhari yang apabila beliau mendengar maka beliau langsung bisa menghafalkan dan langsung bisa menertibkan segala hal yang keliru-keliru. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali, bahwasanya antara Adam dan Nuh ada 10 kurun. Seandainya satu kurun itu satu generasi, umur di zaman Nabiullah Nuh rata-rata ribuan tahun. Sehingga kalau 10 generasi 10 kurun, berapa berarti? Sekitarnya 10 ribuan tahun. Selama 10 kurun ini kulluhum ala tauhid, semuanya di atas tauhid. Walaupun telah ada di sana beberapa dosa besar yang dilakukannya, seperti apa ya kawan? Pembunuhan antara Qabil dan Habil. Akan tapi semuanya masih di atas tauhid. Hingga kemudian pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh, ketika meninggalnya orang-orang saleh, Waswa, Yaghus, Ya'uq, Nasran, ini adalah orang-orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Kemudian ketika mereka ini meninggal, maka kaumnya sangat mencintainya sampai pada tingkat ghulu, sehingga mereka beritikaf di kubur-kuburnya. Kemudian syaitan membisikkan-bisikan yang bagus, membisikkan tipuan yang dianggap bagus, agar mereka mematungkan guru-guru yang pernah hidup, yang telah meninggal, lalu didudukkan di tempat-tempat biasa mereka mengajar, agar dengan itu mereka kemudian mengingat apa yang pernah diajarkan sang guru. Ide ini baik atau tidak, ikhwan? Ide ini kelihatan baik atau tidak? Kelihatan bagus. Akan tapi ini adalah ide yang bid'ah. Maka bid'ah itu lambat atau cepat akan menggiring kepada kekufuran. Bid'ah itu lambat atau cepat akan menggiring kepada kekufuran. Dan bid'ah-bid'ah itu pasti akan menghasilkan kebencian kepada sunnah. Tidaklah seorang mereka menghidupkan bid'ah kecuali pasti dia akan mematikan sunnah. Tidaklah orang mencintai bid'ah pasti dia akan membenci kepada sunnah. Oleh karena itulah agama kita tidak hanya bermodalkan yang penting niat saya baik, akan tapi harus dan wajib apakah benar cara yang aku lakukan. Abdurrahman ini Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengingkari para pelaku bid'ah dengan keras. Ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian ini sesat. Lihat itu para sahabat masih berkeliaran. Yang gelas-gelas mereka belum pecah. Baju-baju mereka belum usang. Apa kata mereka, ya Aba Abdurrahman? Ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Maka kata Ibnu Mas'ud, kam muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang mereka mengendaki kebaikan dan mereka tidak mendapatkan kebaikan yang mereka kendaki karena salah jalan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, syaitan membisikkan ide untuk membuatkan patung. Dan patung ini kemudian diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sepanjang zaman telah mengganggu batinnya manusia yang mengantarkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Sehingga Nabi SAW pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tadak timthalan illa tomastah, wala qabran musrifan illa sawaitah. Ya Ali, jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan kuburan ditinggikan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Akan tapi syaitan membisikkan kepada sebagian orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin bahwa untuk zaman sekarang ini sudah tidak mengapa kita memasang-masang patung dan membuat patung karena kita sudah tidak lagi dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau seandainya ikhwan ditimbang iman antum dengan imannya Nabi Ibrahim, kira-kira berat mana? Hah? Kalau antum bilang berat iman saya, Masya Allah juga. Ini orang tidak tahu diri. Sekarang kalau iman anda ditimbang dengan imannya para sahabat yang mereka telah membuktikan imannya dengan mereka tahan derita, disiksa, dicaci maki, dikucilkan, sampai diusir dari Mekah. Mereka berjuang dengan harta, dengan tetesan darah, sampai mereka di puncak-puncak keimanan bersama dengan Nabi SAW. Dan sampai meninggalnya Nabi tetap mengharamkan patung dan mengingatkan pada mereka. Lalu imannya para sahabat dengan imannya antum itu kalau ditimbang kira-kira berat mana? Yang jelas mereka telah teruji dan telah terbukti tentang keimanan mereka. Dan kita masih panjang jalannya dan belum banyak dibuktikan tentang hebatnya iman kita. Belum banyak dibuktikan tentang hebatnya iman kita. Pengorbanan yang berkaitan dengan harta kita, pengorbanan yang berkaitan dengan ini waktu yang kita peruntukkan untuk ini Islam, pengorbanan yang berkaitan dengan jabatan kita, kehormatan kita, maka belum banyak yang terbukti. Maka apabila kemudian ada orang yang mereka menegaskan bahwasanya kita sekarang sudah tidak dikhawatirkan lagi keimanannya, tidak sebagaimana para sahabat yang masih dikhawatirkan keimanannya, maka sungguh layak diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang tidak tahu diri dan super ndablek, yang dia tidak ngaca tentang dirinya berkaitan dengan iman yang dia miliki. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari jalan pematungan inilah syaitan kemudian akan menggiring mereka sampai pada tingkat kesyirikan yang murni. Bid'ah membuat patung peringatan ini dibiarkan oleh syaitan dalam waktu yang panjang, tidak dirubah-rubah, dibiarkan begitu saja. Dan ini menunjukkan betapa sangat sabarnya syaitan dalam menyesatkan manusia. Dan syaitan dengan menyesatkan dengan cara tadarus. Dengan cara apa, ikhwan? Bertahap. Dengan cara bertahap. tidak langsungan, akan tapi dengan cara bertahap. Maka inilah diantara dakwah syaitan yang dilakukan untuk menyeret mereka kepada kesyirikan. Ketika umat ini telah, atau ketika kaumnya Nuh itu tadi, dia telah habis generasi awalnya, dan generasi ganti generasi baru yang tidak lagi berilmu, maka syaitan mulai membisikkan tentang kesyirikan murni, hingga terjadilah penyembahan kepada patung-patung tadi. Hingga terjadi kepada penyembahan patung-patung tadi, maka tersebarlah kemudian kesyirikan, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh dalam rangka untuk kembali mengajak kepada tauhid dan memberantas kesyirikan yang ada. Alhamdulillah. Dan sebab atau pintu yang mengantarkan mereka terjerumus dalam perbuatan syirik ini adalah al-ghuluwu. Al-ghuluwu ala salihin. Yaitu mereka bersikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Maka Nabi ingatkan, halakal mutanati'un. Halakal mutanati'un. Celaka orang-orang yang mereka ghulu. Ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Iyakum wal-ghuluwa, innama ahlaka man qablakum al-ghuluwu. Jauhkan dari kalian sikap ghulu. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang sebelum kalian adalah sikap ghulu. Khadibillah rahimani wa rahimakumullah. Ghulu telah membinasakan dari dulu sampai sekarang. Kaumnya Nuh terjerumus dalam kesyirikan karena ghulu. Bani Israel juga terjerumus dalam kesyirikan dalam menuhankan para pendeta dan ulama-ulama mereka juga dari pintu ghulu. Sehingga Allah katakan, ya ahlal kitab, la takhlu fi dinikum. Wai ahlul kitab, jangan kalian bersikap ghulu dalam agama kalian. Khawarij, umat Muhammad SAW juga hancur atau binasa agamanya karena sikap ghulu. Oleh karena itulah Nabi SAW melarang dari sikap ghulu ini. Tidaklah orang dia ghulu dalam hal agama kecuali pasti dia akan dikalahkan. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara sekilas penjelasan yang berkaitan dengan asyirku billah. Sekarang kita masuk melanjutkan, karena kita masih panjang yang perlu kita selesaikan. Dan sekarang kita mulai masuk pada pembicaraan inti dari risalah al-usul al-thalatha, yaitu tentang tiga prinsip yang akan beliau ajarkan kepada kita. Ikhwani billah. Beliau kemudian mengatakan, wa idza qila lak, apabila dikatakan kepada anda, mal usulul thalatha allati yajibu alal insani ma'rifatuha, faqul ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ditanyakan kepada anda apa itu tiga perkara yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya, maka beliau tuntun kepada kita, jawablah, yaitu ma'rufatul abdi rabbah, mengenalnya seorang hamba kepada Rabbnya, wadinah, yang kedua mengenalnya hamba kepada agamanya, wa nabiyah, dan mengenalnya seorang hamba kepada nabinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari untian kalimat beliau ini. Yang pertama, bagaimana beliau mengajarkan metode, salah satu di antara metode pengajaran, dengan melontarkan pertanyaan, dengan melemparkan pertanyaan, sehingga untuk menjajaki dan juga sekaligus mengambil perhatian mereka, agar mereka bersiap-siap untuk mendengarkan dan memperhatikan akan apa yang akan beliau terangkan. Metode melemparkan pertanyaan ini, ikhwani fillah, adalah metode Al-Quran, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengajaran yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana Al-Quran umpamanya, hal ataka hadithul ghasyiyah, hal ata alal insani, kemudian al-qari'ah mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ini semuanya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka untuk menggugah agar mereka memiliki kesiapan untuk lebih memperhatikan apa yang seharusnya diperhatikan. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau sering sekali juga melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Seperti umpamanya, ketika Nabi ingin menanyakan tentang hakikat orang-orang yang bangkrut dari kiamat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang dikatakan orang yang muflis, yang bangkrut itu? Sebagaimana Nabi suka melemparkan pertanyaan juga, ma'adatta lisa'ah, apa yang telah Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, dan berbagai macam ungkapan-ungkapan pertanyaan yang Nabi sering lemparkan kepada para sahabat ridwanullah alim jami'an, yang ini merupakan salah satu di antara metode pengajaran. Salah satu di antara metode pengajaran dalam rangka untuk mengambil perhatian mereka agar mereka lebih memiliki kesiapan dalam memperhatikan apa yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari kalimat Syekh pula kita mendapatkan pelajaran bagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, beliau sebelum menjelaskan secara rinci apa yang akan beliau uraikan satu persatu, beliau mengawali dengan uraian global. Dan ini juga salah satu di antara metode pengajaran. Sehingga orang sudah punya gambaran global dulu sebelum dia masuk kepada rinciannya. Seperti umpamanya, kalau antum mengikuti pelajaran bahasa Arab, diterangkan al-kalimah, kalimat dalam bahasa Arab, dari semua kalimat-kalimat Arab yang diucapkan sekian buahnya itu, kalau dipilah-pilah, kalimat itu hanya ada tiga. Apa ikhwan? Huruf, fi'il, isim. Kalau antum sudah menguasai tiga ini, berarti sudah lihai bahasa Arab. Huruf, fi'il, dan isim. Oh, sederhana, hanya tiga itu. Ini baru global. Setelah itu baru diuraikan rincian dari masing-masingnya. Tapi antum sudah punya gambaran global bahwa bahasa Arab yang mendunia, yang sebanyak-banyaknya perkataannya, segala macam modelnya itu, pokoknya hanya tiga jenis. Hanya huruf, hanya fi'il, dan hanya isim. Sudah hanya itu. Baru kemudian masuk rincian satu persatu. Demikian pula Anda dan kita. Dalam metode pengajaran, hendaknya dua demikian memberikan gambaran global dulu sebelum kita masuk rincian, sehingga orang sudah punya gambaran tentang globalnya permasalahan yang akan dia pelajari atau yang akan dia ketahui. Maka setelah beliau mengajarkan yang global, beliau baru masuk kepada rincian satu persatu dari tiga perkara tersebut. Dan kenapa dikatakan ini tiga perkara ini merupakan usul, ikhwan? Apa itu usul? Usul jamak dari aslun, asal. Dan asal itu adalah ma asfala syai, apa yang letaknya itu paling bawah. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang di atasnya dibangun yang lain-lainnya. Ini adalah asal atau pondasi atau dasaran. Kalau itu pohon, asalnya adalah akar. Yang lainnya, batang, ranting, buah, itu semuanya tumbuh dari dasar akar ini. Kalau itu bangunan, asal itu adalah pondasi. Yang semua bangunan di atasnya itu bertumpu kepada pondasi ini. Dan tiga perkara ini dikatakan asal karena seluruh agama kita kembalinya ke situ. Kepada tiga permasalahan ini. Ini kembalinya kepada tentang pengenalan kita tentang Allah, pengenalan tentang nabinya, pengenalan tentang agamanya. Semua cabang pembicaraan agama kita semuanya akan kembali kepada tiga perkara ini. Maka dikatakan ini adalah asal. Ini al-usul al-thalathah. Dan telah kita sampaikan kemarin, ini termasuk diantaranya terambil dari pertanyaan dua malaikat. Dan juga bagaimana Nabi menyebutkan ketika menerangkan tentang orang yang akan merasakan manisnya iman, dzaqa ta'mal iman. Dia orang yang telah merasakan manisnya iman. Siapa itu? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Terus? Ya. Sekarang beliau mulai masuk pada rincian satu persatu dari al-usul al-thalathah. Yang pertama berkaitan dengan marifatul Rabb atau marifatullah atau marifatul abdi Rabbah. Wa idza qila lak, kalau seandainya ditanyakan kepada Anda, man rabbuka, siapa itu Rabbmu? Ini beliau mulai masuk bimbingan kepada tafsil rincian satu persatu. Wa idza qila laka man rabbuk, kalau ditanyakan kepada Anda siapa Rabbmu, faqul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi wa laisa li ma'budun siwa. Wa dalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ditanyakan kepada Anda siapa itu Rabb yang kamu sembah, maka beliau kemudian menjawab, mengantarkan, mengajarkan kepada kita jawaban yang jawaban ini sesungguhnya mengenalkan tauhid secara sempurna tiga-tiganya. rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Maka katakanlah, Qul, Rabbi Allah, Rabku adalah Allah, ini adalah asma Allah. Allah adalah asma Allah, min asma'illah, dan merupakan ismun a'zam, nama yang paling besar, yang seluruh nama-nama itu kembali kepada asma Allah, yaitu Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jalil, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Qudus, Al-Malikul Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Ini semuanya adalah nama-nama yang kembali kepada ini Allah. Sehingga dikatakan ismun a'zam. Sehingga ini mewakili pembicaraan tentang asma Allah al-husna. Rabbi Allah alladhi rabbani. Allah adalah zat yang telah memeliharaku, menciptakanku, memeliharaku. Wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Dan yang telah menciptakan dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Ini adalah pembicaraan tentang rububiyah Allah. Bagaimana Allah adalah sang pencipta, Allah SWT adalah sang pemelihara, sehingga Allah menciptakan dan memelihara sekaligus. Dan semua hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan dan Allah pelihara ini, bini amihi, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwah, bagaimana Allah katakan, Alam tara annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinan. Apakah Anda tidak memperhatikan tentang bagaimana Allah SWT telah menundukkan untuk kalian yang di langit dan yang di bumi? Apa yang di langit dan apa yang di bumi Allah tundukkan untuk kalian. Sehingga Allah bekali manusia dengan akalnya sampai bisa menundukkan langit dan bumi. Ini adalah karunia Allah, sehingga jangan sampai manusia dia sombong, lupa bahwa itu merupakan karunia Allah SWT. Yang manusia dengan akalnya Masya Allah, hingga dia bisa mengangkat besi hingga ke tempat yang tinggi ribuan kilometer. Iya? Apa? Pesawat. Sebagaimana manusia dengan akalnya kemudian bisa membawa besi yang beratnya bertonton atau ratusan ton singkat yang tidak tenggelam di air, yaitu kapal. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang Allah tundukkan kepada dia. Oleh karena itulah di antara doa ketika antum naik kendaraan, bagaimana ya kawan? Bagaimana? Ya subhanalladzi sakhara lana hadza, segala puja maha suci Allah yang telah menundukkan perkara ini bagiku, yang dulunya aku tidak menguasainya. Bagaimana dia mensucikan Allah yang telah menundukkan apa yang tadinya tidak dia kuasai. Kutibillah, ini adalah nikmat Allah SWT. Allah tundukkan alam semesta ini untuk manusia. Alam tara anallah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah telah menundukkan yang di langit dan yang bumi untuk kalian? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinan. Dan lihatlah pula bagaimana Allah telah mencurahkan nikmat kepada kalian, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Maka Allah katakan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun yang Anda rasakan dari nikmat itu, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi manusia, kata Allah, "Qutilal insanu ma akfarah." Celaka manusia, alangkah kafirnya mereka, alangkah kufurnya mereka. Mereka setiap hari ini berjibun dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menyadari itu sebagai nikmat Allah. Coba antum perhatikan berkaitan dengan penciptaan Anda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan dari proses penciptaan sampai proses pendewasaan, bagaimana ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah ada pada diri Anda? Siapa yang mengingkari kita ini tercipta dari tetesan air? Pertemuan antara air ayah dan air ibu yang kemudian menjadi nutfah, yang kemudian berkembang menjadi alaqah, yang kemudian berkembang menjadi mudghah, yang kemudian menjadi janin, yang kemudian Allah besarkan, Allah sempurnakan menjadi makhluk yang makhluk yang tersusun dari tulang dan dibungkus dengan daging. Allah lengkapkan semua organnya, lalu Allah keluarkan, lalu Allah besarkan. Itu semuanya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda di dalam rahim seorang ibu, Allah mengirimkan makanan lewat apa, ikhwan? Pakai selang? Ya ini pakai perantaraan, ya ini plasenta yang menghubungkan antara jasad ibu dan Anda. Kemudian, bagaimana kemudian Anda keluar dengan mudah? Yang semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kasus ketika mendapatkan bayi yang sulit keluar dari rahim seorang ibu, betapa susahnya. Dan adanya kasus-kasus bayi yang keluar sulit atau sulit keluar, di antara cara Allah untuk menunjukkan bagaimana nikmat Allah pula ketika orang itu dimudahkan keluar dari rahim seorang ibu. Kemudian, siapa yang menanamkan di hati ibu Anda sehingga ketika Anda lahir yang tidak bisa apa-apa kecuali menangis, kemudian merawat dengan segala kasih sayangnya, yang mencurahkan sepenuh kasih sayangnya hingga Anda diantarkan menjadi manusia yang mandiri? Ini semuanya adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering manusia mereka melupakan dan mengingkari. Maka kata Allah, "Qutilal insanu ma akfarah." Aduh, alangkah sangat celakanya manusia itu, betapa kufurnya mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi. Dan Allah yang merupakan Rabb itulah sesembahanku. Ini adalah tauhidul uluhiyah. Bagaimana beliau mengawali dengan rububiyah untuk mengantarkan yakni tegaknya uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala demikian juga menjadikan rububiyah itu dalil yang paling kuat untuk menunjukkan tentang uluhiyahnya Allah. Oleh karena itulah ikhwan, Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam Al-Qur'an bagaimana menggugat orang-orang yang mereka menyekutukan Allah dengan menyebutkan tentang uluhiyahnya Allah. Antum bisa lihat nanti di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml. Surat keberapa, ikhwan? Surat keberapa? An-Naml. 27. Antum lihat surat An-Naml. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah, Allah khairun amma yusyrikun. Allah kah yang lebih baik? Ataukah berhala-berhala yang mereka sekutukan itu yang lebih baik? Lalu Allah mulai membuat pertanyaan satu persatu yang berkaitan dengan rububiyah yang endingnya adalah uluhiyah. Bagaimana Allah katakan, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa'ambathna bihi hadaiqa dhata bahjatin malakum antum bitu syajaraha a'ilahun ma'allah balhum qawmun ya'dilun. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa pula yang menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang sangat indah? Pernah enggak Anda ikhwan memperhatikan adanya taman laut yang sangat indah, adanya taman di gunung-gunung atau di bukit-bukit yang sangat indah? Siapakah yang mengadakan itu semuanya? Maka ini Allah tanyakan kepada kita. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa pula yang menurunkan hujan dari langit, yang dengan air hujan itulah Allah tumbuhkan kebun-kebun yang sangat indah? A'ilahun ma'allah. Ada enggak ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Allah tanyakan. Balhum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka ini kaum yang menyimpang. Lalu Allah tanyakan lagi. Amman ja'alal arda qarara? Siapa yang membuat bumi itu bisa ditempati, datar, bisa ditempati? Wa ja'ala laha rawasiya dan siapa pula wajala bainaha anhara wajala baina khilalaha anhara, dan siapa pula yang membuat celah-celah di antara bumi itu sungai-sungai? Di bumi ini ada berapa sungai ikhwan? Enggak pernah belajar. Ada banyak sekali sungai-sungai. Sungai-sungai besar. Sekarang pertanyaan, apakah semua sungai yang ada di bumi itu buatan manusia? Siapa yang membuat sungai-sungai di antara belahan-belahan bumi? Wa ja'ala la rawasiya. Dan Allah pula yang telah membuatkan untuk bumi biar kokoh itu pakunya, yaitu gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala pula waja'ala bainal bahraini hajiza. Siapa pula yang menjadikan di antara dua lautan itu batas tembok, seakan-akan terpisahkan? Lautan bertemu antara air yang tawar dengan air yang asin dan tidak bercampur antara keduanya. Siapa itu yang membuat pemisah yang demikian? A'ilahun ma'allah. Ada enggak ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifu as-su'a wa ja'alukum khulafa'al ardi. Siapa pula yang mengabulkan doanya orang-orang yang terpaksa, yang terjepit? Siapa pula yang menyingkapkan keburukan? Dan siapa pula yang menjadikan kalian para pemakmur di muka bumi? A'ilahun ma'allah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan uluhiyah Allah, yang dikaitkan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Maka beliau katakan, wa huwa ma'budi Laisa limakbudun siwa. Allah itulah sembahanku yang tidak sembahan lain bagiku selainnya. Sehingga ini menegaskan tentang tiga tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Dengan demikian beliau telah mengenalkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, yaitu tentang tiga tauhid yang harus kita kenal. Wa dalil qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wa kullu ma siwallah alam. Dan semua selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan aku salah satu di antara alam itu makhluk. Alam ikhwan disebut alam karena merupakan alamah. Alam disebut dengan alam karena merupakan alamah, yaitu alamat tentang keberadaan atau tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh alam ini merupakan tanda bukti atau alamat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengenalkan kepada kita siapakah Rob yang kita sembah ikhwatifillah, maka beliau kemudian mengajarkan pula kepada kita perkara yang cukup penting pula untuk kita lakukan. Wa idza qila lak, dan kalau ditanyakan kepada anda, dan demikian metode beliau mengajarkan kepada kita dengan model tanya-jawab, supaya juga dalam rangka mengambil selain mengambil perhatian mereka, terjadi interaktif, terjadi komunikasi yang lebih baik antara sang guru dan murid, dalam rangka untuk lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima ilmu. Sekarang beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Wa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau ditanyakan kepada anda, lalu dengan apa anda mengenal Rabbmu? Sekarang anda sudah tahu siapa itu Rabb anda, yaitu Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Maka sekarang beliau menuntun para kita, yaitu bima arafta rabbak, dengan apa anda mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, mengenal Allah apabila keliru maka akan keliru pula pengenalannya. Bagaimana banyak orang-orang yang mereka mengenal Allah dengan cara yang keliru, sehingga mereka tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya pertanyaan yang boleh jadi anda lontarkan, jadi pertanyaan sunnah untuk menguji apakah orang itu ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Diantara pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Nabi SAW pula kepada seorang budak, di mana Allah? Apabila sekarang anda ini pertanyaan lontarkan pada orang ikhwan, kepada kaum muslimin, kira-kira bagaimana jawaban mereka? Ketika ditanya, aina Allah, di mana Allah? Apa yang pernah anda dengarkan tentang jawaban atau tentang maklumat sebagian umat ini ketika menerangkan tentang di mana Allah? Apa aja yang pernah antum dengar? Allah ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di samping, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Sehingga bingung sendiri dia, bagaimana akan mendefinisikan atau mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di setiap hati kita, dan seterusnya. Jawaban-jawaban yang semuanya berkaitan ungkapan pribadi, yang tidak berangkat dari pengenalan terhadap Allah yang benar. Oleh karena itulah beliau mengenalkan kepada kita bagaimana mestinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ringkas ikhwan, mengenal Allah itu adalah bi ayatihi. Mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya. Dan ayat itu ada dua. Ada ayat yang kauniyah, ada ayat yang matluah. Mengenal Allah itu dengan ayatnya. Sekarang ayat itu ada dua. Ada ayat yang kauniyah, ada ayat yang matluah. Ayat kauniyah, yaitu ayat yang terbentang dalam bentangan wujud alam semesta ini. Maka seluruh alam semesta ini adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segalanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka antum lihat dalam surat Ar-Rum. Dalam surat Ar-Rum, bagaimana Allah menyebutkan tentang wa min ayatihi. Coba dibuka ayatnya itu. Ada enggak Qur'annya? Ayat berapa? Surat Ar-Rum mulai ayat 20-an kalau tidak keliru. Ada, sudah ketemu. Ya, wa min ayatihi, berikutnya lagi, sampai ayat 30-an terus, wa min ayatihi, Allah terangkan tentang ayat-ayatnya, semua yang ada di bentangan langit, di bentangan bumi, semua berkaitan dengan adanya manusia, binatang, kemudian terjadinya pernikahan dan sebagainya, semuanya wa min ayatihi. Ini semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itulah ikhwan, ketika Anda belajar ilmu yang sekarang Anda kenal dengan ilmu dunia, sesungguhnya tuntutan hasil akhirnya itu bagaimana Anda diajak mengenal Allah sehingga terjadi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam surat At-Talaq, ayat-ayat yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqa sab'a samawati, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit sebagaimana Allah yang telah menciptakan 7 bumi, dan setiap ciptaan Allah itu Allah letakkan amarnya, aturan-aturannya, hukum-hukumnya yang dikenal sekarang dengan istilah hukum alam. Itu semuanya merupakan amrullah. Ketika Allah membeberkan berkaitan dengan semua ciptaan dan hukum-hukum yang ada pada ciptaan Allah, ikhwan, apa yang Allah inginkan? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala-galanya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian tahu bahwa ilmu Allah itu meliputi semuanya, yaitu pada kalimat lita'lamu, agar kalian tahu. Akan tetapi sayang, apa yang dikerahkan untuk belajar tentang ilmu alam ini, target akhirnya hanya sekedar untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Agar bisa mencari uang sebanyak-banyaknya. Yang kedokteran, yang perminyakan, yang pertambangan, yang lain-lainnya. Maka semuanya dicari dalam rangka untuk bisa menjadi orang yang dimudahkan dalam memperoleh gaji yang besar. Tidak ada pengantaran untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui berbagai macam hukum-hukum yang ada di alam semesta ini. Ini ayat kauniyah. Adapun ayat yang kedua, ayat yang matluah. Ayat yang dibacakan. Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah. Yang di situ Allah memperkenalkan dirinya. Sehingga manusia mengenal siapa itu Allah. Yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifat yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah istirahat sebentar, ikhwan. Kita lanjutkan ba'dal istirahah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.